Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayan qaulillah 'azza wa jal, qul inni 'ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bih. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Berkata mu'alif rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya aku berada di atas penjelasan keterangan yang sangat amat jelas dari Rabbku berupa Al-Qur'an. Wa kadzabtum bih, sedangkan kalian wahai orang musyrikin mendustakan dengan keterangan tersebut. Tidak ada wewenang bagi saya untuk memutuskan perkara berupa memenuhi keinginan kalian untuk disegerakan azab. Itu bukan wewenang saya. Ketika kalian wahai kaum musyrikin menantang agar supaya disegerakan turunnya azab, itu bukan wewenang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu berdasarkan ketetapan Allah sesuai dengan hikmahnya. Allah akan menimpakan azab bima syaa wa kaifa syaa. Bukan wewenang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu beliau katakan, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum, apakah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan diniyah, syar'iyah, maupun yang berkaitan dengan al-jazaiyah, balasan-balasan terhadap amal perbuatan para hamba-hambanya. Tapi yang jelas, suatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana ketika seorang hamba berbuat kejelekan, akibatnya juga akan mengenai dirinya sendiri. Qala Allahu 'azza wa jal, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa 'alaiha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka manfaat dari kebaikan itu akan kembali manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Namun jika kalian berbuat jelek, berbuat kejahatan, kezaliman, maka dampaknya akan mengenai dan menimpa diri kalian sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berwenang menetapkan sebuah hukum, sebuah keputusan. Apakah yang terkait dengan diniyah, syar'iyah, maupun terkait dengan al-jazaiyah, ad-duniawiyah, wal ukhrawiyah. Wa huwa khairul fasilin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang menetapkan suatu hukum, suatu keputusan. Faslul qadaya, menetapkan perkara-perkara, memutuskan perkara-perkara. Allah yang berhak menetapkan semua itu. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata beliau rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini yang sudah saya artikan kurang lebihnya demikian. Beliau penulis Asy-Syaikh Abdurrahman As'adi rahimahullah mengatakan, berfirman Allah Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul li haula'il musyrikin, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka orang-orang musyrikin, pengertian syirik yang simpel adalah ibadatu ghairillahi ma'ah, peribadahan kepada selain Allah bersamaan dia mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang musyrikin jangan kita pahami mereka enggak melakukan ibadah. Melakukan ibadah mereka. Mereka sholat. Mereka haji bahkan. Mereka sedekah. Akan tetapi amalan ibadah yang mereka lakukan tidak murni hanya untuk Allah saja. Ada yang mereka tujukan kepada patung-patung. Ada yang ditujukan kepada orang-orang soleh. Ada yang ditujukan kepada malaikat. Kepada al-anbiya, al-awliya, awliyaullah. Kepada al-ahjar, wal-ashjar. Kepada bebatuan, kepada pepohonan. Itulah perbuatan kesyirikan. Dari satu sisi mengibadahi Allah, tapi dari sisi lain masih melakukan pula peribadahan kepada selain Allah. Nah, tuntutan Islam, tuntutan tauhid adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Seberapapun kemampuan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tujukan seluruhnya untuk Allah. Misalkan dia mampu 20 macam ibadah dia lakukan. 19-nya dia lakukan, satu ibadah dia tujukan kepada selain Allah. Faqad asyraka billah. Dia sungguh telah mempersekutukan Allah. Naam. Wa may yu'min billahi wa may yu'min billah wa yakfur bit tagut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri tagut, ini semakna dengan ucapan kita la ilaha, penafian segala sesuatu disembah dari selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah. Ini setara dengan makna ucapan kita illallah, penetapan ibadahnya untuk Allah semata. Orang seperti ini keadaannya baru Allah katakan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat yang kuat, tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kapan dia dikatakan berpegang teguh dengan tali yang kuat yaitu la ilaha illallah? Manakala dia mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dia ingkari. Nah, dia yakin itulah sembah-sembah yang batil. Keimanan hanya kepada Allah semata, ibadah hanya untuk Allah semata, baru orang tadi dikatakan berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Nah, Alladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra. Yang mana orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang menyeru bersama Allah, mengibadahi Allah, alihatan ukhra, sesembahan-sembahan yang lain. Jadi persamaan mereka mengibadahi Allah, mereka juga mengibadahi sembahan-sembahan yang lainnya. Lala. Oke, itu ayat yang ke-56 itu ya. Baik, itu sudah selesai. Kita ke-57. Wa amma ma ana alaihi min tauhidillahi wa ikhlasil amal lahu. Adapun apa? Itu kata orang musyrikin tadi ya. Orang musyrikin, mereka dari satu sisi mengibadahi Allah, tapi dari sisi lain mengibadahi selain Allah. Enggak apa-apa kita ulas sepintas kesimpulan dari fakro yang sebelumnya. Penjelasan di ayat ke-56. Nah, sekarang memasuki ayat ke-57, insya Allah jadi semakin membantu untuk memahaminya. Kalau tadi keadaan orang musyrikin, sekarang keadaan Rasul. Wa amma ma ana alaih. Adapun apa yang saya berada di atasnya. Ini Rasul sekarang. Amma wa amma dan adapun ma ana alaih. Apa yang aku berada di atasnya. Min tauhidillahi wa ikhlasil amalillahu. Berupa mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amalan baginya, fa innahu huwal haqqu. Maka sesungguhnya itulah kebenaran. Alladzi taqumu 'alaihil barahinu wal adillatu alqati'ah. Yang tegak di atasnya dalil-dalil, ya, burhan, bukti-bukti, dalil-dalil, argumentasi-argumentasi alqati'ah yang akurat, ya, dalil-dalil yang akurat, tegak, menunjukkan tentang tauhidullah wa ikhlasul amali lahu. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, di atas akidah tauhid. Beda halnya dengan mereka kaum musyrikin. Dari satu sisi mereka mengibadahi Allah, tapi dari sisi lain masih melakukan peribadatan kepada selain Allah. Wa ana ala bayyinatin min rabbi. Apa yang aku berada di atasnya tadi berupa di atas tauhid dan mengikhlaskan amal untuk Allah itu ala bayyinatin min rabbi. Berdasarkan penjelasan yang terang yang gamblang dari Rabbku. Ai ala yaqinin mubin. Kisihatihi wa putlani ma'adah. Betul-betul di atas keterangan yang jelas, yang gamblang dari Rabbku, yang berada di atas keyakinan yang jelas tentang kebenarannya. Artinya, ikhwan, orang yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, itu betul-betul suatu keyakinan yang sangat jelas tentang kebenarannya. Memang harus seperti itu. Harus berkeyakinan seperti itu dan beramal seperti itu. Hanya Allah, berkeyakinan hanya Allah yang diibadahi semata, dan menunjukkan seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil sekian banyak menunjukkan tentang kebenaran keyakinan dan amalan demikian keadaannya. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian sembahlah Allah dan janganlah kalian persekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan akan mereka beribadah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak al-adillah yang menunjukkan tentang benarnya keyakinan bahwa Allah saja yang berhak diibadahi. Dan itu merupakan dakwah semua para rasul. Tidak hanya nabi kita saja. Qala Allahu azza wa jal, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul bihadzil kalimah, dengan membawa kalimat ini. Apa kalimat suruhannya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Agar kalian wahai umatku mengibadahi Allah semata dan kalian menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wa qala subhanahu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul pun, melainkan telah kami wahyukan padanya bahwa tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali saya, kata Allah, maka kalian ibadahilah saya. Seluruh para nabi, para rasul, dakwahnya menyuruh kepada tauhid. Sehingga keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi adalah keyakinan yang hak. Pengikhlasan ibadah hanya untuk Allah adalah amalan yang hak yang ditunjukkan oleh al-barahin wal adillah ala sihati. Menunjukkan tentang benarnya. Wa butlani ma adah, dan batilnya apa yang selain ini. Selain keikhlasan, ibadah hanya untuk Allah semata adalah sesuatu yang batil. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak menurunkan tentang amalan itu sedikit pun dari keterangan yang menunjukkan kebenarannya. Bahkan al-adillah menunjukkan tentang kebatilannya. Qala subhanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu bahwa Allah adalah sembahan yang hak, sedangkan apa yang disembah dari selain Allah itu adalah sesembahan-sembahan yang batil, yang salah. Sehingga harus diyakini tentang kesalahannya orang-orang melakukan penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana harus diyakini tentang kebenarannya orang melakukan ibadah hanya untuk Allah semata. Tanamkan keyakinan demikian. Itulah yang ditunjukkan oleh al-adillah wal-barahin. Wa ana ala bayyinatin min rabbi ay ala yaqinin mubin bisihhatihi wa butlani ma adah. Wa hadhihi shahadatun minar rasuli. Jazimatun la taqbalu taradduda. Dan ini barakallahu fikum merupakan persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jazimah yang sangat kuat. Persaksian yang sangat kuat yang tidak menerima taraddud, kebimbangan maupun keraguan sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyaksikan tidak hanya rasulnya tentang ketauhidan ini. Demikian pula para malaikatnya dan para orang berilmu. Qala Allah Subhanahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa ana fa'budun. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan hak diibadahi kecuali Allah semata. Yang mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala langsung, dan para hamba-hambanya yang mulia dari kalangan para malaikat dan orang berilmu. Dan sesuatu yang dipersaksikan merupakan a'zamul masyhud bih. Sebesar-besar perkara yang dipersaksikan. Karena apa? karena persaksian tentang ketauhidannya Allah. Sehingga pihak yang menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang pilihan, hamba-hamba pilihannya Allah, pihak yang dipersaksikan juga perkara yang paling besar dari perkara yang dipersaksikan, yaitu tentang ketauhidannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga la taqbalu taraddud, sama sekali enggak menerima kebimbangan, keraguan sedikit pun bahwa itu adalah betul-betul sesuatu yang hak yang harus ditanamkan pada keyakinan kita dan pada amalan kita. Wa huwa a'dalu syuhud minal khalq alal itlaq. Padahal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan a'dalu syuhud, saksi yang paling adil dari makhluk secara mutlak. Nah, bahkan Allah pun mempersaksikan, para malaikatnya pun mempersaksikan, para orang-orang berilmu pun turut mempersaksikan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat tadi juga diambil pendalilan tentang keutamaan orang berilmu. Dari sisi diiringkannya persaksian mereka dengan persaksian Allah, para malaikat. Fasaddaqa biha al-mu'minun. Maka orang-orang beriman, mereka pun membenarkan persaksian tersebut. Persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keesaannya Allah. Apalagi Allah pun mempersaksikan, para malaikatnya pun mempersaksikan, para orang berilmu pun turut mempersaksikan. Sehingga kurang apa jelasnya? Rasul merupakan a'dalu syuhud minal khalaq. Kalau sampai kita masih bimbang, ragu, lantas apa yang akan menjadikan dan membuat kita terima dan tenang? Kalau sampai ini enggak bisa membuat kita tenang dan menerimanya. Maka orang beriman membenarkannya. Wa saddaqa biha al-mu'minuna. Maka orang beriman pun membenarkan persaksian tersebut. Wa tabayyana lakum min sihhatiha wa sidqiha bihasabi ma mannallahu bihi alaihim. Sehingga tampak jelas dan gamblang bagi mereka, bagi orang beriman, tentang benarnya persaksian tersebut dan jujurnya, sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dengannya. Ini pihak orang beriman. Enggak ada pada benak mereka sedikit pun keraguan tentang kebenaran persaksian ini. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah semata. Maka konsekuensi dari orang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, hanya kepada Allah dia harus beribadah. Dan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah harus dia tinggalkan. Itu konsekuensinya. Dan orang-orang musyrikin zaman dahulu faham tentang makna kalimat ini. Maka mereka terasa berat untuk mengucapkan, karena mereka berat terhadap konsekuensinya. Tapi kapan di antara mereka telah mengikrarkan, mereka faham konsekuensi dari mengucapkan kalimat ini. Berarti ibadah hanya kepada Allah semata, dan segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah selama ini, mereka pun tinggalkan. Beda dengan musyrikin sekarang, la ilaha illallahnya lancar, syiriknya juga lancar. Gak paham makna dari kalimat ini, gak paham konsekuensinya, tidak paham syurut, tidak paham rukun-rukunnya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika difahamkan tentang kalimat la ilaha illallah, difahamkan maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka enggak faham akan maknanya, sehingga kesyirikan pun terus mereka jalankan. Kalimat la ilaha illallah merupakan miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Namun harus kita fahami barakallahu fikum, anna al-miftah lahu asnan. Yang namanya kunci itu memiliki gigi-gigi. Surut la ilaha illallah itulah giginya. Ibarat gigi kunci tersebut. Di antara adalah al-ilm al-munafi lil jahal. Harus mengilmui tentang makna la ilaha illallah yang akan meniadakan kebodohan. Al-ikhlas al-munafi asyirik. Mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah yang meniadakan kesyirikan dan seterusnya. Dan sudah pernah dibahas. Ini hanya sekedar untuk mudzakarah. Walakinnakum ayuhal musyrikun, akan tetapi kalian, kaliannya yang dimaksud orang musyrikin, akan tetapi kalian wahai orang-orang musyrikin, kadzabtum bih, kalian mendustakan dengannya, mendustakan pengikhlasan ibadah kepada Allah semata. Mereka dustakan, mereka enggak mau meyakininya. Mereka tolak. Wa huwa la yastahiqqu hadza minkum. Padahal pendustaan terhadap keikhlasan ibadah hanya untuk Allah semata itu tidaklah berhak dari kalian dilakukan yang seperti ini. Justru haknya adalah dibenarkan. Bukan malah didustakan. Wala yaliqu bihi ila tasdiq. Sehingga tidaklah layak tentang pengikhlasan ibadah untuk Allah semata ini kecuali layaknya adalah dibenarkan. Tidaklah layak masalah ini kecuali dibenarkan. Jangan didustakan. Bagi orang-orang beriman, mereka sambut dengan membenarkannya, mengamalkannya. Tapi orang musyrikin menghadapi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ikhlas al-ibadah lillahi wahda ini, mereka menolaknya, menentangnya, bahkan memusuhinya. Nas'alullaha at-tawfiq. Wa idza istamarrartum ala takdzibikum, dan jika kalian wahai orang musyrikin terus istimrar, terus menerus di atas sikap pendustaan kalian terhadap seruan Rasul berupa mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kalau kalian terus-menerus mendustakan tauhid, kalian menentang tauhid terus-menerus seperti itu, fa'lamu, ketahuilah, anal azaba waqi'un bikum la mahalah. Ketahuilah bahwasanya azab pasti akan menimpa kalian, la mahalah, enggak mungkin akan meleset. Enggak mungkin akan meleset, mesti akan mengenai kalian cepat maupun lambat. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa indallah, dan azab itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak memutuskannya. Allah yang berhak memutuskan azab tersebut. Huwallazi yunziluhu 'alaikum idza syaa'a wa kaifa syaa'a. Dialah Allah yang akan menurunkan azab tersebut kepada kalian jika Allah telah menghendaki dan bagaimana Allah menghendaki. bentuk azabnya seperti apa. Mudah bagi Allah. Nah, betapa banyak kejadian demi kejadian tanpa disangka, tanpa diduga oleh manusia. Turun azab, bencana begitu besar, menelan korban. Tidak hanya ratusan, bahkan ribuan. Allah subhanahu wa ta'ala berwenang semua itu. Kapan Allah menghendaki, sangat mudah. Dan bagaimana bentuk azabnya yang Allah kehendaki, Allah maha mampu untuk menurunkannya, menimpakannya kepada hamba-hamba yang berbuat dosa. Wa in ista'jaltum bihi falaysa biyadi minal amri syai'. Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, meminta untuk disegerakan azab itu turun, falaysa biyadi minal amri syai', maka tidak ada di tanganku wewenang sedikit pun tentang perkara itu. Tugas Rasulullahnya berdakwah, menyeru umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Soal azab itu adalah hak mutlak, keputusan wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum memutuskan perkara itu kecuali hanya milik Allah. Fakama annahu huwa alladhi hakama bil hukmi syar'i fa amara wa naha fa innahu sayahkumu bil hukmil jazai. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukumi, menetapkan suatu hukum syar'i, Allah memerintah, Allah melarang. Kalau syariat Islam ini, ikhwan, kita renungkan, di situ tidaklah melainkan an-nawahi, al-awamir wa nawahi. Di situ perintah-perintah dan larangan-larangan. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada hamba yang pasti ada manfaatnya. Apakah khalisah, murni manfaat? Atau di situ ada unsur madharat tapi berhubung manfaatnya lebih dominan sehingga tetap Allah perintahkan. Satu contoh jihad. Di situ ada sisi dharar. Berupa tertumpahnya darah, pembunuhan, apa terjadi? Pembunuhan. Dan pengorbanan, harta. Ada sisi dharar. Namun berhubung manfaatnya lebih dominan, lebih banyak, sehingga tetap Allah perintahkan. 6. Contoh perintah Allah yang di situ ada sisi dharar, tapi manfaatnya lebih dominan, sehingga tetap Allah perintahkan. Adapun yang khalis, yang murni, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ruginya di situ? Mengibadahi Allah semata. Apa kerugian yang ada timbul di situ? Tidak ada, murni kemanfaatan. Demikian pula tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan di situ karena ada kemadharatan. Ima kemadharatannya murni atau perkaranya ada unsur manfaat tapi berhubung madharatnya lebih dominan sehingga tetap Allah larang. Seperti khamer. Khamer ada sisi manfaat berupa husul ar-ribah, tercapainya laba ketika jual beli, dapat untung. 6. Akan tetapi berhubung madharatnya lebih besar, dampak negatifnya lebih besar, tetap Allah larang. Walaupun ada sisi manfaatnya. Tapi berhubung madharatnya lebih mendominasi, lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melarangnya. Itu ikhwan, di dalam syariat ini. Di sana ada al-awamir dan nawahi. Namun harus kita pahami, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, melainkan pasti karena sesuatu tadi ada manfaatnya. Apakah murni kemanfaatnya atau suatu amalan ada sisi madharat berhubung manfaatnya lebih dominan, tetap Allah perintahkan. Atau di situ al-nawahi larangan, apakah matrotnya murni atau di situ ada unsur manfaat namun berhubung matrotnya lebih dominan sehingga Allah tetap melarangnya. Allah yang menetapkan semua itu. Nah, Allah yang menetapkan keputusan itu semua. Hukum syar'i fa amara wa naha. Maka Allah Subhanahu wa taala pula yang akan menghukumi yang berkaitan dengan al-hukmul jazai, hukum yang berkaitan dengan balasan. Fayusibu, Allah akan memberikan balas apa pahala, wa yu'aqibu maupun akan mengazab, mengiqab. Bihasab ma taqtadihi hikmatuh, sesuai dengan tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.